Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-qailil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Muslimin muslimat atau muslimat tak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita adalah Baitul Maqdis dari perspektif Islam. Bila di pangkalnya tidak ada huruf alif, maka disebut Baitul Maqdis. Tapi bila di pangkal huruf itu ada lam dan alif, maka disebut Al-Baitul Muqaddas. Jadi banyak juga orang yang tersilap, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Mana yang betul? Baitul Maqdis. Tapi bila ada alif, Al-Baitul Muqaddas. Apa rumah yang pertama kali dibina di atas muka bumi ini, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, Ka'bah. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibina untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yang ada di Bakkah. Nama dia Bakkah, tempat orang berkumpul. Yang kedua Makkah, yang ketiga Ummul Qura, ummu induk, qura segala negeri. Litunzira ummal qura, agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk dari segala induk dari segala negeri. Maka ada University Ummul Qura di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi Adam AS manakala ia berada di surga, dia memandang suatu bait rumah. Rumah itu Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur, demi rumah yang dimakmurkan. Satu hari malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur 70,000, 70,000 malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat yang masuk satu hari 70,000 tidak pernah keluar. Mula diciptakan Ka'bah sampailah hari ini. Berapa banyaknya wallahu a'lam bissawab. Manakala Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, rindulah dia kepada Ka'bah. Ingin seperti yang dia pandang dulu. Maka kata Allah Ta'ala, bila engkau rindu wahai Adam, maka binalah sebuah rumah tepat di bawah Al-Baitul Ma'mur. Bila dijatuhkan batu dari atas, maka jatuhlah di atas Ka'bah. Al-Baitul Ma'mur di atas, Ka'bah di bawah. Di atas malaikat berkeliling, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di bawah pula manusia berkeliling tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah ibadah yang tidak boleh dibuat di mana-mana tempat. Tawaf hanya satu tempat saja, di samping Ka'bah. Bila ada orang Terengganu berkeliling mengelilingi tiang ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, maka dia sudah melakukan perbuatan bid'ah, kerana sudah membuat-buat ibadah yang tiada diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha, sesiapa yang membuat-buat ibadah tiada dalil sama sekali, fi amrina hadza, dalam perkara ibadah ini, dalam perkara agama Islam ini, laisa alaihi amruna, tidak aku tunjukkan, tidak pernah aku perintahkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Selepas Adam membina rumah ini, lalu kemudian datanglah banjir air yang sangat besar. Adam, Idris, Nuh, maka pada zaman Nabi Nuh AS habislah bangunan ini, hanya tinggal baki sisa sahaja. Lalu kemudian pada zaman Nabi Ibrahim AS, bila ada orang berkata Nabi Ibrahim lah yang membina, tak, Nabi Ibrahim renovate saja, membina ulang kembali, kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dan ketika Ibrahim mengangkat kembali baki bangunan, binaan yang ada di bawah yang hancur sebab banjir tadi diangkat kembali ke atas minal bait. Tapi manakala itu tiada tangga, boleh dia naik ke atas. Bagaimana ini ya Allah? Kata Allah, tegaklah engkau di batu itu. Manakala engkau tegak di batu itu, Nabi Ibrahim pun tegak di atas batu itu, maka lunak lembutlah batu itu di kaki Nabi Ibrahim, termasuklah kakinya ke dalam batu itu sehingga ada tapak kaki. Itulah yang disebut Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam, maqam di negeri Melayu disebut kubur, padahal maqam diambil dari kata qama, tegak. Maqam, tempat tegaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas tawaf 7 putaran, kita pun sunnah melaksanakan solat sunat di belakang maqam Ibrahim. Ini ya bangunan binaan yang pertama. Selepas itu apa yang dibina ya Rasulullah? Nabi menyebut Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjid, tempat sujud. Al-Aqsa, jauh. Jauh dari mana? Jauh daripada Ka'bah. Berapa jauhnya? Masih rata syahrin. Masa itu belum ada kilometer. Oleh sebab itu segala perjalanan diukur menggunakan unta. Berapa lama daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Masih rata syahrin. Lebih kurang 1 bulan perjalanan menunggang unta, sampailah ke sana, dibina oleh malaikat. Berapa lama masa daripada Ka'bah dengan Masjidil Aqsa? Kata Nabi, arba'in, 40, arba'un, arba', 4, arba'un, 40. 40 tahun kah? 40 hari kah? 40 masa kah? Wallahu'alam bisawab. Sebagian ulama menyebut 40 tahun. Oleh sebab itu, ini kedua binaan adalah milik kita. Ini mesti kita faham dengan baik. Sebab bila tidak, maka tajuk kita siang ini adalah perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam? Sebab semua berkata ini punya kami. Kata orang Yahudi ini punya kami. Kata orang Nasrani ini punya kami. Kata orang Islam ini punya kami. Siapa sebenarnya yang memiliki, mempunyai ini? Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah. Maka Ka'bah dan Baitul Maqdis milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sana ada Nasrani, di sana ada Yahudi, di sana ada Muslim. Siapa yang paling berhak memiliki Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa? Yang paling berhak adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang Nasrani berkata Ibrahim itu adalah Nasrani, Yahudi berkata Ibrahim itu adalah Yahudi, Allah bantah. Maka na Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana anifan. Tapi ia adalah orang yang paling dekat condong kepada Allah. Musliman, berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak mempersekutukan Allah. 3 syarat. Hanifan, condong kepada kebenaran. Musliman, berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua. Maka siapa yang paling berhak, paling dekat dengan Ibrahim? Kita. Kitalah yang paling dekat dengan Ibrahim. Apa sebab? Kerana kita hanifan, condong pada kebenaran. Musliman, kita berserah diri pada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, kita tidak persekutukan Allah. Sedangkan mereka hanifan, tidak, mereka jauh dari kebenaran. Musliman, mereka tak berserah diri pada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, mereka mempersekutukan Allah. Allah kata mereka kafir. Allah yang menyebut mereka kafir. Mana ayatnya? Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn maryam. Sesiapa sahaja yang mengatakan bahwa al-masih itu adalah Allah, kafirlah dia. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu thalasah. Sesiapa sahaja yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah Bapa, anak Allah, Rohul Kudus. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Allah menyebut, laqad kafar, sungguh kafirlah dia. Oleh sebab itu, bila ada orang Islam, dia ragu. Dia baca website internet, dia baca posting, orang berkata, ini punya kami, ini punya kami. Dia pun ragu, ini nampaknya punya Yahudi, Ustaz. Bukan, itu punya kita, kita yang memilikinya. Ini klaim kita saja, tidak. Kerana kita memiliki tiga sifat dan itulah yang kita katakan dalam iftitah sebelum Fatihah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian benaan ini pun mengalami yang sama seperti pada masa yang terjadi pada Ka'bah Baitullah. Bila Baitullah dihancurkan oleh air yang amat sangat hebat pada masa Nuh alaihissalam, maka Baitul Maqdis pun juga dihancurkan, bukan oleh air. Air juga pernah menghancurkan, kerana air itu sampai ke seluruh dunia, tapi juga oleh raja daripada Babilonia, Irak, bernama Nebukadnezar. Dia ratakan dengan tanah kerana ia membenci tauhid. Dia membina berhala-berhala besar. Dia katakan hancurkan dengan tanah. Tapi kemudian anak cucu keturunan Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pindah ke sana. Ibrahim beranak pinak di sana. Ibrahim berasal daripada Babilonia, Irak. Lebih kurang 1800 tahun sebelum Masehi, sebelum Isa alaihissalam, pindahlah Ibrahim bersama istrinya Sarah menuju tempat itu. Tapi kemudian Sarah tidak memiliki seorang anak pun jua, sampai Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar dan akhirnya dia memiliki seorang anak. Anak itu diberi nama Ismail. Lalu kemudian 13 tahun umur Ismail, lahirlah anak lelaki daripada Sarah, yaitu bernama Ishak alaihissalam. Ibrahim memiliki anak bernama Ishak, Ishak memiliki anak bernama Yaqub. Yaqub namanya dua, satu Yaqub, nama satu lagi adalah Israel. Maka anak cucu keturunan Yaqub disebut dengan Bani Israel. Ibrahim memiliki anak bernama Ishak, Ishak punya anak nama Yaqub, Yaqub punya anak bernama Yusuf. Yusuf ada saudara kandung bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka semua Yahudi adalah Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel adalah Yahudi. Yang kemudian pada masa kerajaan mereka yang terbesar dipimpin seorang raja bernama Daud, King David kata mereka. Dan Daud ini punya seorang anak lelaki bernama Sulaiman. Mereka menyebutnya King Solomon, tapi mereka memburuk-burukkan, menistakan Nabi Daud alaihissalam. Mereka kata ini sebenarnya cerita ini tidak sesuai, tidak baik saya ceritakan di masjid, di tempat rumah Allah yang suci dan baik. Tapi saya perlu sebutkan bagaimana mereka merosakkan nama baik Nabi. Mereka kata suatu ketika Nabi Daud alaihissalam, di dalam kitab suci mereka, Nabi Daud alaihissalam tegak di atas istana. Lalu manakala dia memandang ke bawah, dia pandang ada seorang perempuan bernama Batsheba sedang mandi di bawah. Dia tengok perempuan ini cantik, lalu tertariklah dia kepada perempuan itu. Lalu dia perintahkan penjaga, panggil suami lelaki Batsheba. Lalu dia panggil lelaki Batsheba, dia suruh perang ke tempat yang jauh supaya dia cepat mati sehingga dia boleh mengambil istrinya untuk dia peristrikan. Ini kebatilan mereka terhadap nabi-nabi. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan nabi-nabi daripada kisah-kisah iftira, dusta, bohong terhadap nabi-nabi yang disucikan Allah. Nabi-nabi maksum, tak mungkin mereka melakukan perbuatan keji, mungkar seperti itu. Maka Nabi Daud alaihissalam dibersihkan Allah. Orang yang paling bersih amalnya adalah Nabi Daud. Alanna lahul hadid, kami lunakkan besi. Nabi Daud memegang besi, lunak, lembut besi itu di tangannya, lalu dibuatlah baju besi. baju besi untuk berperang sehingga tombak anak panah pedang tidak mengena ke tangkai jantung, orang bisa hidup. Itu dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud semasa dia menjadi raja tidak pernah mengambil uang daripada rakyatnya, dan dia menjual baju besinya itu, lalu hasil daripada kerjanya itu dia makan. Nabi Daud makan min kasbiyadihi, dari hasil kerja tangannya. Allah ingin membersihkan cerita tuduhan palsu tentang Nabi Daud dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang paling disukai Allah, saumi Daud, ahabbu saum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Daud. Bagaimana puasa Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari, makan sehari. Satu, puasa. Dua, makan. Tiga, puasa. Empat, makan. Lima, puasa. Enam, makan. Tujuh, puasa. Lapan, makan. Sembilan, puasa. Sehari dia berpuasa 15 hari. Dia puasa dalam sebulan. Nabi Daud AS. Mengapa puasa yang paling dicintai Allah puasa Daud? Mengapa bukan puasa Isa? Mengapa bukan puasa Yahya? Seandainya puasa Isa, semua orang maklum, sebab Isa tiada beristri, tidak menikah. Seandainya puasa Yahya, semua orang akan berkata, bolehlah Yahya berpuasa, dia kan tiada istri, tiada anak, tak ada keluarga. Tapi Daud AS, baca biografi sejarah Nabi Daud, Nabi Daud istrinya 100 orang, tapi dia boleh puasa 15 hari. Maka bila ada orang istrinya satu tapi tak pernah puasa sunat, apa kata Nabi Daud di akhirat? Aku 100 puasa 15 hari, engkau cuma satu tak pernah puasa sunat. Maka Nabi Daud AS adalah orang yang bersih, dan anaknya bernama Sulaiman AS juga raja yang adil luar biasa. Suatu ketika Nabi Sulaiman AS menuju suatu kawasan, tapi manakala itu Nabi Sulaiman melarang pasukan bala tenteranya. Hai bala tentera, jangan kalian bergerak. Mengapa Sulaiman? Aku mendengar ada pasukan semut berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai para semut, kata panglima tentera semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang lubang tanah, kerana pasukan Sulaiman akan datang. Aku khawatir sepatu kaki mereka akan memijak kamu dan kamu akan mati sebelum pasukan Sulaiman melalui jalan ini. Begitulah adilnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman tidak hanya menjadi pemimpin bagi manusia, tapi dia juga menjadi pemimpin bagi kalangan jin. Maka manakala terlambat Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, burung-burung, Nabi Sulaiman tafaqqada tayru, mana burung hudhud? Mengapa dia tak datang? Mengapa burung hudhud tidak hadir? Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, kalau burung hudhud tidak juga hadir, la azbahannahu, akan aku sembelih, aku potong lehernya. Manakala Nabi Sulaiman mengancam, mana burung hudhud? Tak lama sesudah itu burung hudhud datang. Hudhud, kemana engkau? Mengapa terlambat? Kata hudhud, aku sedang melihat ada suatu kerajaan dan di sana ada raja perempuan, itulah dia Ratu Bilqis. Maka burung hudhud dimaafkan oleh Sulaiman, kerana terlambatnya itu ada alasan hujjah yang boleh diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian setelah itu Nabi Sulaiman membawa, mengirim surat, bawakan surat ini kepada Ratu Bilqis, maka dibacalah oleh Bilqis. Itulah pertama kali surat menggunakan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman, dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ajakan supaya Bilqis masuk ke dalam agama Islam. Maka Baitul Maqdis milik kita. Dari sejak zaman Nabi Adam AS, sampailah kepada masa Nabi Ibrahim AS, sampailah kepada masa Nabi Sulaiman AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS. Dan Baitul Maqdis menjadi tujuan hijrah para Nabi. Nabi-Nabi itu hijrah. Nabi Ibrahim hijrahnya ke Baitul Maqdis, Palestine. Nabi Musa AS hijrah dari Mesir juga menuju Palestine. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Musa alaihi salam meninggal sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Selepas ia menyeberang Laut Merah, tenggelamlah Fir'aun beserta bala tenteranya di Laut Merah itu. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanan di tengah gurun bernama Gurun Sinai. Ada sebuah bukit bernama Bukit Saina, Waturi Sinin, Tur Saina. Disitulah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Dan perjalanan Bani Israel menuju Palestine, Baitul Maqdis, dilanjutkan, diteruskan oleh murid Nabi Musa alaihissalam, lelaki bernama Yusha bin Nun. Nama laki-laki itu Yusha bin Nun. Orang putih menyebutnya Joshua, orang Arab menyebutnya Yusha bin Nun. Nabi yang berhasil menegakkan agama Allah sampai pada puncak kemenangan, tiada lain tiada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang kita ambil? Semua nabi-nabi akidahnya satu, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah, la ilaha illallah. Maka bila ada orang mengaku ini milik kami tapi dia tidak berkata la ilaha illallah, maka pernyataannya itu batil. Palestina adalah milik kita, Baitul Maqdis milik umat Islam, yang dipandang bukan kerana Yahudinya, yang dipandang bukan kerana keturunan Sulaimannya, tapi yang dipandang adalah akidah keyakinannya. Bila kita berkeyakinan tauhid, maka Palestin adalah milik kita. Jangan sampai anak-anak kita berkata kita tidak ada hubungan dengan Palestin. Palestin adalah negara, kita Malaysia negara. Palestin adalah sebuah negara dan kita sebuah bangsa. Mereka Arab, kita Melayu. Ini merosakkan akidah kita karena ini terkait dengan akidah. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Sulaiman memanglah di Palestina. Nabi Daud memanglah kerajaan di Palestina. Nabi Isa alaihi salam lahir di Palestina. Ada seorang laki-laki bernama Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah menikah dengan Imran, lahirlah seorang anak perempuan bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Isa alaihi salam. Imran, Hannah, Maryam, Isa. Hannah punya saudara perempuan dan punya suami bernama Zakaria. Zakaria punya anak lelaki bernama Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, keluarga Imran. Ada dua surat khas untuk Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama surah nama datuknya Ali Imran, yang kedua surah bernama ibunya, surah Maryam, sesudah surah Al-Kahfi. Maka setiap Jumat kita mengenang mereka. Man qara'a surat Al-Kahfi, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi, yaumal Jum'ah, pagi Jum'at, siang Jum'at, petang Jum'at, malam Jum'at, adha'alahum min nur, Allah terangi mereka dengan cahaya. Ma bainal Jum'ataini, antara dua Jum'at. Maka semua nabi-nabi, sebagian besar nabi-nabi, mereka punya ikatan yang khas dengan Al-Baitul Muqaddas, dengan Baitul Maqdis, dengan Al-Masjidil Aqsa, dengan Palestine. Maka kita yang beriman kepada nabi-nabi itu, kita beriman dan percaya bahwa nabi-nabi itu utusan Allah. Maka salah satu bukti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini bahwa kita punya tanggung jawab terhadap Palestine, terhadap Al-Baitul Muqaddas, terhadap Baitul Maqdis, terhadap Al-Masjidil Aqsa. Lalu kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti Nabi Muhammad pernah sampai ke Baitul Maqdis? Ayat, bukan hadis. Langsung ayat. Apa kata Allah? Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Tidak ada takwil lain. Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis, adalah Al-Baitul Muqaddas, adalah Palestine. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, kami berkahi selilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkanlah borok kendaraannya dan dia melaksanakan salat. Dia pandang ke belakang ada Ibrahim, dia pandang ke belakang ada Musa, dia pandang ke belakang ada Isa. Apa maknanya? Semua agama, semua syariat mansukh dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Ibrahim mansukh kerana Ibrahim sebagai makmum. Syariat Musa Yahudi mansukh kerana Musa sebagai makmum. Syariat Isa Nasrani mansukh kerana Isa sebagai makmum dan imamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca dalam tarhim sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik alaika ya man ya man asra bikal muhaiminu layla. Lalu kemudian di akhir tarhim itu wa antal imam. Manakala malaikat-malaikat berada sebagai makmum di belakang, wa antal imam, engkau adalah imam, maka Baitul Maqdis milik kita. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridai Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina. Sesiapa sahaja yang mencari agama selain daripada Islam, falayuqbala minhu. La, tidak. Lan, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, selepas itu dia pun turun ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi beberapa kali ke Baitul Maqdis. Yang pertama manakala dia masih kecil lagi, tapi waktu itu belum sampai, hanya ke negeri Syam saja. Sebelum sampai, ketika sampai ke sebuah negeri bernama, datanglah pendeta Bahira yang tidak pernah keluar daripada gereja, tempat ibadah bernama Som'ah Temple. Lalu kemudian Bahira keluar dan dia bertanya kepada Abu Talib, ya rajul, hai lelaki, man hadha, siapa budak kecil ini? Abu Talib berkata, hadha ibni, ini anakku. Kita biasa mengatakan anak kemanakan kita, siapa ini? Anak saudara saya. Saya katakan ini anak saya. Biasalah kita katakan ini anak saya. Maka Abu Talib pun berkata, ini anakku. Apa kata Bahira? Menurut ilmu yang aku tahu, kalau benar kitab yang aku baca, anak ini bapanya sudah meninggal sebelum dia lahir ke dunia, dan ini adalah nabi akhir zaman yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Hairan Abu Talib, hairan Abu Talib, dari mana engkau tahu? Begitu disebutkan dalam kitab suci kami. Aku khawatir bila engkau bawa dia ke Palestin, nanti mereka Yahudi tahu, kerana mereka mengenali dia sebagai anak, lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Itulah yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Allazina atainahumul kitab. Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka kenal pada anak kandung mereka sendiri. Maka ada seorang Yahudi masuk Islam, namanya Husain. Husain artinya tembok, dinding. Nama ini tak baik, maka nama ini dirobah Nabi menjadi Abdullah. Nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Selepas dia masuk Islam, maka sahabat Nabi bertanya, wahai Abdullah bin Salam, ya, dalam Quran kami baca, alladzina atainakumul kitab, orang ahli kitab Yahudi Nasrani, ya'rifunahu, mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Apakah engkau kenal Muhammad sebelum engkau masuk Islam? Apa jawab Abdullah bin Salam? Aku lebih mengenali Muhammad daripada anak kandungku sendiri, dan aku lebih yakin Muhammad itu Nabi daripada anakku itu adalah anakku. Mengapa engkau berkata begitu? Kerana sifat-sifat Muhammad kami baca dalam kitab suci kami, dan anakku itu aku belum yakin 100% bahwa dia anakku. Mengapa engkau tidak yakin? Kerana boleh saja istriku berzina dengan lelaki lain. Mohon maaf. Begitulah keyakinan Abdullah bin Salam. Anak kandung dia pun dia tak pasti bahwa itu anak dia, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia yakin, saya yakin, yakinnya haqqul yakin, ainul yakin, bahwa itu adalah Nabi utusan Allah. Itulah mengapa surah Yasin kita baca hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, tiap malam. Kerana dalam surat Yasin menekankan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, nama lain daripada dia, Yasin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin sallallahu alaihi wasallam. wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana, maha bijaksana. Innaka, sesungguhnya engkau, ka ya Muhammad, laminal mursalin, salah satu daripada nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan, wama Muhammadun illa rasul, Muhammad itu tiada lain tiada bukan melainkan seorang rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Isa, Yahya, Isa, Sulaiman, Daud, Ayub, Zulkifli, mereka nabi-nabi sudah ada. Afa immaka, kalau dia mati, au kutila, atau ada yang membunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kepada agama kamu yang lama? Maka pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sampai ke Baitul Maqdis, bahkan salat di sana, bahkan menjadi imam, dan itu meyakinkan bahwa itu bukti bahwa Baitul Maqdis adalah milik kita. Tapi Baitul Maqdis kuncinya dipegang oleh pendeta Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah adalah Nazaret, sebuah kota kecil di Palestina. Di sanalah berdiamnya Isa alaihissalam, sehingga disebut Nazaret. Siapa dia? Orang Nasrani, orang Nazaret, asalnya Isa. Siapa dia? Orang Nasrani, orang Nazaret, sempat asalnya Isa alaihissalam. Kunci Baitul Maqdis. Sebab zaman dulu kota itu dipasang tembok keliling agar musuh tidak boleh masuk ke dalam. Dipasang tembok keliling, sesiapa pun tak boleh mengambil. Kunci pintu besarnya di tangan seorang pendeta. Zaman Nabi Muhammad SAW belum berhasil pasukan ke sana. Lalu pada masa pemerintah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, kaum muslimin berhasil mengambil Baitul Maqdis kembali ke tangan Nabi Allah, utusan Allah. Ajarannya tetap ada, nabinya sudah meninggal, yang dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lalu kemudian kata pendeta yang memegang kunci itu, saya hanya mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kepada kamu pasukan-pasukan, saya tidak mau menyerahkan kunci ini. Mana Umar bin Khattab? Saya nak jumpa langsung dengan dia. Maka Umar bin Khattab pun datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menunggang unta masirata syahrin, satu bulan lamanya. Pendeta Yahudi, pendeta Nasrani ini berkeyakinan bahwa Umar bin Khattab itu raja. Dalam bayangan dia, akan datanglah Umar bin Khattab dengan pasukan tentara, berkuda, bergajah, bertenaga, memakai tombak, memakai baju besi. Bayangan dia yang akan datang ini ribuan orang mengawal Umar bin Khattab. Ternyata dia terkejut, manakala yang datang itu dua orang. Ternyata Umar bin Khattab datang hanya dua dengan pembantunya sahaja, dan onta yang mereka tunggang hanya satu. Kadang-kadang Umar di atas pembantunya membawa, kadang-kadang Umar di bawah pembantunya di atas. Mereka berganti-gantian. Wahai pembantu, ini masanya engkau di atas, aku di bawah. Ya. Wahai pembantu, ini masanya engkau di atas, engkau di bawah. Ya. Sampai dekat ke pintu Baitul Maqdis, kebetulan saat itu pembantunya di atas, Umar yang di bawah. Maka pendeta pemegang kunci bertanya, yang mana Umar bin Khattab? Begitulah kehebatan keadilan Umar bin Khattab. Maka dia terkejut melihat rupa-rupanya Islam itu kehebatan orang bukan pada pengawalannya, bukan kepada pasukan pembantu-pembantunya, bukan kepada tenteranya, tapi kekuatan tawaduk rendah hatinya, tapi pada keimanan orangnya, Umar bin Khattab, yang setan-setan pun takut kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma masya Umar fajjan qatu ila masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di jalan ini, maka setan akan lalu di jalan yang lain. Kalau Umar lalu di lembah ini, maka setan akan lalu di lembah yang lain. Begitulah takutnya syaitan terhadap jalan yang pernah ditempuh Umar Ibn Khattab. Kalau kita macam mana? Sama-sama berjalan dengan syaitan. Maka kita banyak-banyak minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Dengan kekuatan iman, setan takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar dipersilakan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Umar pula diberikan kunci Yerusalem Palestina. Lalu kemudian sampailah di sebuah gereja, tempat ibadah mereka yang disebut dengan tempat kelahiran Isa. Katanya disitulah lahirnya Isa alaihi salam. Dan pendeta mempersilahkan Umar bin Khattab melaksanakan solat. Silakan engkau sembah yang di sini Umar. Umar tidak mahu. Aku tidak mahu sembah yang di sini. Aku sembah yang di luar. Umar bin Khattab sembah yang di luar. Mengapa Umar bin Khattab tidak tahu? Mengapa Umar bin Khattab tidak mahu melaksanakan solat di tempat itu? Ternyata ada rahasia yang luar biasa. Tempat sujud Umar bin Khattab itu, umat Islam membangun masjid. Masjid itu bernama Masjid Umar bin Khattab. Bayangkan kalau Umar sholat di dalam gereja itu, apa yang akan terjadi? Akan ada masjid di dalam gereja. Tapi kerana Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Umar, Umar sholat, melaksanakan sholat di hadapan gereja itu, maka tempat sujud Umar dibangun masjid yang besar. Sampai hari ini tegak berdiri, masjid itu bernama Masjid Umar bin Khattab. Sekarang berhadap-hadapan antara gereja yang besar dan Masjid Umar bin Khattab, menunjukkan Islam datang rahmatan lil alamin. Umar bin Khattab tidak datang membawa pedang, hancurkan, ratakan dengan tanah, bunuh. Begitulah kalau kita yang ramai, maka orang-orang yang kecil, yang sedikit terlindungi. Tapi kalau mereka yang ramai, maka mereka akan menyakiti, menghantam, membantai, membunuh. Apa yang terjadi Bosnia Herzegovina? Apa yang terjadi di Rohingya sekarang? Apa yang terjadi di Palestina saat ini? Kita teraniaya, kaum muslimin Palestina tersakiti. Kalau kita yang ramai, kita yang kuat, maka orang yang kecil, yang kecil, yang sedikit, minority akan terlindungi. Tapi kalau kita yang menjadi minority, maka majority menyakiti kita. Apa yang terjadi di Rohingya saat ini menjadi bukti yang luar biasa akan kekejaman orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam. Muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Palestine pun menjadi ibu kota, menjadi kota yang besar, dan umat Islam berkuasa. Nasrani ada, Yahudi ada, sinagog tempat ibadah Yahudi ada, gereja tempat ibadah Nasrani ada. Mereka tidak diganggu. Sampai hari ini Kristen Ortodoks tetap ada, membuktikan bahwa Islam tidak pernah menghancurkan, membunuh, membakar, menghabisi, memperkosa. Islam datang membawa kerahmatan bagi semesta alam. Lalu kemudian datanglah orang-orang Europe menghancurkan umat Islam, menyerang dengan dalih, kata mereka, sejak Islam berkuasa kami teraniaya, kami ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, kami ingin. Akhirnya terjadilah perang salib. Tapi Allah Maha Kuasa. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka, menang. Datanglah Raja Inggris bernama Richard the Lionheart. Richard Lion singa, heart hati, Lionheart berhati singa, keras. Tapi akhirnya dia kalah, terluka dan berdarah. Sampai akhirnya suatu malam datang seorang lelaki masuk ke dalam khemahnya. Laki-laki itu berjubah, tidak ada suatu pun yang dapat mengenalinya. Laki-laki itu boleh masuk ke dalam khemahnya. Dan laki-laki itu berkata kepada Richard the Lionheart, wahai Richard, andai aku bunuh engkau malam ini, siapa yang menolong engkau? Tidak ada, kerana pengawal di keluar khemah semua. Tapi pada saat itu, apa kata Richard bertanya, siapa engkau? Aku adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bangga, lunak lembut hati Richard. Ternyata panglima besar itu mampu dengan kekuatannya datang bersendirian. Kalau dia mau membunuh sudah lama aku mati, tapi dia datang untuk memberikan obat sehingga Richard Lionheart sehat, sembuh, dan dia kembali ke negerinya. Bahwa dia tidak masuk Islam, hidayah tak menghampirinya, atau dia mungkin diam-diam dalam hati bersyahadat, wallahu alam bisawab. Karena banyak orang yang bersyahadat dalam hati tapi tidak dinyatakan dengan lidahnya, kerana malu, kerana segan, kerana takut maruahnya hilang, kerana takut jabatan kuasanya tidak lagi ada, dan Islam mereka tidak diterima. Kerana dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, bila orang ingin masuk Islam mesti ada tiga: at-taqrir, ada al-qasdu, ada niat dalam hati, at-tasdiqu fil qalbi, membenarkan dalam hati. Setelah hati membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah, membenarkan malaikat, membenarkan hari kiamat, membenarkan takdir, tidak cukup hanya hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas itu al-amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Apakah Richard bersyahadat? Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas kemenangan di tangan umat Islam. Sekali lagi, Islam gemilang, Islam menguasai Palestina. Dua kali. Pertama direbut oleh Umar Ibn Khattab. Yang kedua direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapakah yang ketiga? Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan merebut Palestina itu insyaAllah. Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar bukan mengatakan bahwa kita akan membunuh, memancung kepala orang. Tidak. Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah bersamanya 10,000 pasukan. Apa kata Sa'ad bin Ubadah, panglima perangnya? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Mari kita bunuh mereka. Mari kita potong telinga mereka. Apa kata Nabi SAW? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Dulu Abu Sufyan yang datang dengan kudanya berwarna hitam memijak jenazah-jenazah di Bukit Uhud. Mereka bunuh Hamzah Sayyidus Syuhada sampai mereka belah jantungnya, mereka kunyah jantung Hamzah. Menangis Nabi tersedak sampai ke lehernya. Mereka potong telinga Hamzah, mereka gunting hidung Hamzah. Marahkah Nabi? Ya. Tapi setelah Abu Sufyan masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Sesiapa sahaja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Sama seperti orang yang masuk ke dalam Ka'bah, sama seperti orang yang masuk dalam Masjidil Haram, sama seperti orang yang masuk ke dalam rumah orang Islam. Begitulah Islam mengajarkan maaf. Karena maaf itulah, maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kau lihat manusia, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Islam bersyahadat, afwaja, berbondong-bondong, bergelombang, berkelompok, bukan satu, bukan dua, bukan lima, bukan sepuluh, afwaja, berbondong-bondong. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, fasabbih, maka bertasbihlah, mengagungkan Allah. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan kau katakan kerana aku, kerana kami. Tapi katakanlah subhanallah, ini karena kesucian Allah, ini karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka sekarang apa yang terjadi? Datanglah mereka Yahudi bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl melihat ada sebuah negara bernama Serbia. Serbia boleh membuat negara berdasarkan sukunya, orang Serbia saja di Rusia sana. Bila ada orang boleh membuat negara berdasarkan suku, mengapa kami Yahudi tidak boleh membuat negara? Kerana suku, kami ingin buat sebuah negara, negara bernama negara Yahudi. Inilah gerakan Zionisme yang pertama, Zionis Israel. Mereka datang menjumpai Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan, ya, beri kami tanah Palestina itu untuk kami. Ini beberapa keping uang emas, ambil ini untuk Sultan. Berikan tanah itu untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang pernah direbut oleh Umar bin Khattab, yang pernah direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, aku tidak akan menyerahkannya dengan kepingan uang emas. Ambil emasmu ini. Ternyata Yahudi marah dan sakit hati. Lihatlah wahai Sultan Abdul Hamid, sampai masanya nanti kami akan menggulingkan engkau, kami akan melucut kuasa engkau. Dendam kesumat mereka terjadi sampai datang seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Ataturk. Lalu mereka hancurkan Turki Utsmani 1924. Maka hancurlah Daulah Islamiyah, kerajaan Islam di Turki. Ketika itulah Islam hancur berkeping berkecai menjadi negara kecil-kecil tanpa ada kuasa sama sekali. Dan semenjak itu umat Islam seperti anak yatim yang tiada beribu, yatim piatu tiada berbapa. Maka saat itu lemah. Masa itulah datang Inggris, datang Perancis, datang Belanda, datang semua mereka merebut kita. Sama seperti yang dikatakan Nabi SAW, sampai masanya nanti kamu seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kepala ayam, satu mengambil sayap ayam, satu mengambil kaki ayam, satu mengambilnya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah masa itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? La. Bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lalu kenapa kami boleh diperlakukan seperti itu ya Rasulullah? Nasabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wamal wahan ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu sudah terlampau cinta kepada dunia dan kamu takut mati. Kamu takut berjihad fisabilillah, kamu takut menumpahkan darah, kamu takut anakmu tidak makan, kamu takut rumah yang besarmu hancur, kamu takut keretamu tinggal. Padahal semua itu akan kau tinggalkan kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai hari ini apa yang terjadi? Palestine mereka rebut, mereka rebut, mereka rebut, mereka rebut. Dan sampai puncaknya Donald Trump declare mengatakan, ini ibu kota, capital city Israel, maka lengkaplah sudah. Satu saja lagi yang tinggal. Apa dia? Mereka akan robohkan Masjidil Aqsa rata dengan tanah dan mereka akan bina di atasnya sebuah temple yang besar, Temple King of Solomon. Mereka akan tegakkan itu semua dan semua bangsa selain daripada Yahudi akan mereka jadikan sebagai goyim. Goyim artinya keledai tunggangan yang dipakai untuk ditunggang, untuk dibawa ke mana? Dia belokkan ke kanan, dia belokkan ke kiri, dia tunggang semua. Nauzubillah, jumlah mereka tidak banyak. Di dunia ini hanya 16 juta saja. 6 juta di Palestina dan yang 5-nya di Amerika. Adapun 10 tersebar di seluruh dunia, di berbagai negeri dia ada dia. Dan dia menguasai ekonomi kita, dia menguasai politik, dia menguasai berbagai macam. Bahkan anak-anak kita yang menonton di television kita menyaksikan Warner Bros milik Yahudi, Steven Spielberg Yahudi, production house film disaksikan oleh mata. Maka jangan heran bila cerita-cerita itu memburuk-burukkan Islam, bila cerita itu menistakan Islam, kerana mereka lah yang membuatnya. Walan tarda, mereka tidak akan pernah puas. Angkal Yahudu, Yahudi. Walan nasara, nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Memang namanya masih nama Islam, pakaiannya masih pakaian Islam, bulan puasa masih puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri masih mengucapkan minal a'idin wal fa'izin, tapi isi kepalanya sudah mengikut. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu akan ikut mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, andai mereka masuk dalam lubang biawak yang kecil sekalipun, la dakhaltumuh, kamu juga akan masuk ke dalamnya. Maka tajuk kita siang ini, Baitul Maqdis dari perspektif Islam, dia adalah milik kita, wajib kita pertahankan. Kita jelaskan kepada anak cucu kita sesuai dengan kemampuan kita. Anak-anak muda yang boleh menggambar, maka buatlah gambar. Orang tua yang boleh buatkan gambar Masjid Aqsa, letakkan, letakkan di bilik anak kita sehingga masuk. Engkau yang akan membebaskan Palestina, wahai anakku. Siapa lagi di masa akan datang? Yang muda, dia buatkan wallpaper, dia buatkan di gambar handphonenya adalah gambar Palestine, mengingatkan dia. Saya, Abdul Somad, dari sejak semula menyampaikan khutbah Jumat, tidak pernah satu khutbah pun kosong daripada doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestine. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang berjuang di Palestine. Dan nanti khutbah Jumat kita pula bertajuk tanggung jawab seorang Muslim terhadap Masjidil Aqsa. Jangan lagi kita berkata ini bukan urusan saya, ini adalah urusan United Nations, ini adalah urusan orang-orang yang ada kuasa. Kita semua ada kuasa. Paling tidak kita berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Kalau berdoa pun tidak juga mau, mestinya nyawamu engkau berikan. Wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Dengan harta tidak mau, dengan nyawa tidak mau, maka paling tidak dengan doa. Kalau doa pun tidak mau, apa lagi akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita yakinkan dalam diri bahwa Masjid Al-Aqsa milik kita, kita yang akan memperjuangkannya. Bagaimana akhir kesudahan Masjid Al-Aqsa ini? Akan terjadi perang besar. Nabi berkata, saat itu batu akan berkata, ya abadallah, wahai muslim, wahai hamba Allah, Dia panggil Abdullah, hamba Allah. Kerana ada orang yang menjadi hamba kuasa, ada orang menjadi hamba harta, ada orang menjadi hamba manusia. Wahai hamba Allah yang takut kepada Allah, hadza yahudi khalfi warai, ini di belakangku ada seorang Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Peperangan itu pasti akan terjadi karena Nabi yang mengatakannya. Nabi dapat dari mana? Wahyu. Siapa yang membawanya? Jibril alaihissalam. Nabi tidak mungkin bicara mengikuti hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Palestin akan ditolong oleh Allah. Ya, janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Satu hari lima kali kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Itu janji Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita ikut menolong Palestina. Sampai masanya nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya, pernahkah kau pakai telingamu untuk mendengar information tentang Palestina? Pernahkah kau pakai matamu untuk melihat, menyaksikan penderitaan saudara di Palestina? Pernahkah engkau berpikir merenung sejenak tentang Palestina? Pernahkah akalmu berpikir bagaimana memerdekakan Palestina? Maka pada saat itu semua akan ditanya. Alhamdulillah, siang ini, andai saya mati malam ini, Allah bertanya, malaikat bertanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang Palestina? Alhamdulillah, sudah. Mengapa demikian? Karena tajuk kita memang memperhatikan Palestina. Ada masalah anak, ada masalah istri, ada masalah keluarga, ada masalah kebangsaan, ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah masjid. Itu masalah kecil. Ada masalah yang terbesar, masalah kiblat kita. 17 bulan, 18-17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai akhirnya turun ayat, kerana Nabi memandang ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat matamu selalu memandang ke langit. Karena orang Yahudi mengejek, kenapa Muhammad salat menghadap Baitul Maqdis? Kenapa dia salat menghadap Baitul Maqdis? Kenapa dia salat menghadap Baitul Maqdis? Sampai Nabi menghadap ke langit, sampai akhirnya apa kata Allah? Fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bagaimanapun juga, Nabi pernah menghadap ke sana bersama para sahabat, maka dia disebut dengan ulal qiblatain, kiblat yang pertama ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kita ketika pergi beribadah umrah, dibawa semua jamaah dari Terengganu, dari Kuala Lumpur, semuanya dibawa ke mana? Masjid qiblatain, dua kiblat, satu kiblat menghadap ke Baitullah dan kiblat yang lama menghadap ke Baitul Maqdis. Peristiwa pindahnya dari kiblat Baitul Maqdis ke Baitullah terjadi pada bulan Syaban, untuk menunjukkan kepada kita betapa umat Islam diingatkan kembali bahwa Baitul Maqdis adalah milik kita. Yang pertama dia dibebaskan oleh Umar bin Khattab, yang kedua dia dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kita mesti berpikir ke hadapan bahwa dia juga mesti dibebaskan. Konstantinopel dengan kekuasaan yang luar biasa, tembok sampai tiga lapis, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, tapi boleh ditembus oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Dengan teriakan Allahu Akbar, Muhammad Al-Fatih merubah kota Konstantinopel yang didirikan oleh Kaisar Konstantin menjadi kota negeri Islam bernama Islambul. Islambul, negeri Islam, menjadi Istanbul, Turkiye sekarang. Maka kita bermimpi ke hadapan bahwa dia tetap juga akan merdeka dan Allah akan mengizinkan kita untuk solat di Masjidil Aqsa dalam keadaan aman, damai dan tenteram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dimaklumkan kepada saya bagi tazkirah pukul 1 lewat suku. Pukul 1 lebih suku. Itu disampaikan kepada saya. Itulah maka dari tadi semata saya menengok jam sini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Hamba Allah yang dhaif. Mengapa Ustaz bagi tazkirah suaranya kuat? Sebab bila tak kuat orang mengantuk. Bukan kerana marah, tidak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.